إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام Tua-tua dan kaum ibu yang mulia, sebelum kita muzakarah hak agama ni penting kerana dia lebih mahal daripada semua benda dalam dunia. Kalau boleh, siapa-siapa yang ada telefon tangan, handphone dia tu tolong tutup sebentar daripada perhubungan dengan manusia. Kerana sekarang kita buat perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala dan dengan agama dia dan dengan akhirat. Dan kalau ada benda-benda asbab untuk jadi halangnya dalam dengar bayar muzakarah agama seperti anak-anak, kita duduk di belakang sikit. Orang hak bawa anak. Lepas tu kalau nak kecek di antara satu sama lain, kalau boleh kita stop dulu, berhenti dulu. Kalau boleh kita duduk rapat-rapat dengan tawajuh dengar. Kerana agama ni dia nak masuk dengan kita bagi tumpu perhatian kita. Nah, dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita tak faham, kecek faham ataupun kita tak reti, tak ada nak pitah, tak ada nak hambat apa hak riwayat. Tapi kalau dengan tawajuh, Allah akan masuk keberkatan wahyu dia, perintah dia dan keberkatan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tidak tawajuh, walaupun kita mudah faham, mudah reti, kalau orang bayar, orang baca Quran, orang baca hadis, kita mudah reti. Tapi oleh kerana kita tidak tawajuh, maka dia tidak singgah dalam hati kita. Sebab tu ulama bagi tahu, kita dengar bayar ni masa bukan panjang dak sebentar. Tapi dengan tawajuh. Nombor satu, kita fikirnya kita hak besar sekali. Nah, fikirnya kita kena buat tu bik berhabis dulu. Fikir kerja, fikir makan, fikir anak, fikir harta, fikir menego. Hari ini letak fikiran kita, nah, balah mana nak ui masuk dalam hati kita, apa yang kita dengar. Yang kedua, mata kita. Ya, kerana tua-tua dan kaum ibu semua ni mungkin letih, mari daripada jauh-jauh. Nah, mata tu biasa dah dia jadi adat. Kebiasaan kita, lama satu kita letih, lama dua perut kita kenyir. Dia masuk makan ni. Lepas tu dia mudah naik mata. Nah, kencing manis nak naik di mata ni, dia kena guna masa juga. Sampai 10 tahun, 20 tahun baru dia naik mata. Tapi perut kenyal ni dia naik sebentar je. Lepas makan setengah je, dia naik mata selalu. Nah, mata kita dia mudah pejal. Kalau dia mata pejal, walaupun kehendak apa orang bayar, nah, kita tak boleh dengar dah. Dia mata ni dia kosi dengan telinga. Bila mata pejal, telinga pun dia mudah pergi. Yang ketiga, kita kena buka telinga kita, saluran telinga kita. Kena dengar dengan perhati sungguh. Apa hak royak, kena tasdik benarkan dalam hati kita, benar, benar, benar. Betul hak kecek tadi. Benar perintah Allah, perman Allah, sebedar Nabi itu benar. Hak hidup pe akhirat, hak riwayat itu sungguh, akan berlaku sungguh. Ha, kena benar dengan hati kita. Tasdik dengan hati kita. Baru dia masuk. Yang ketiga, mulut kita. Yang keempat, mulut kita. Kita kena tutup daripada kecek benda lain. Mulut kita boleh keceknya bila dengar radiyallahu anhu, radiyallahu anha, radiyallahu anhum. Nah, apa saja nama-nama Nabi, nama sahabat sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi. Nah, kita mulut kita kena kecek. Benda tu je. Hak lain kita tutup. Sama ada kita duduk dekat dengan saing kita, sahabat kita. Nah, kita tak boleh kecek dah. Kena tumpu. Lepas tu dengan tawajuh ni lah Allah akan masuk dalam hati kita. Walaupun sebentar. Kalau kita dengar, dia akan masuk dalam hati kita. Nah, bila Allah bagi manfaat, nah, satu-satu bayar hak kita dengar, maka kita boleh bawa seluruh hidup kita. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia sampai akhirat. Lepas tu hak akhir sekali, dengar bayar ni, dia ada takaza dia, tujuan dia, maksud dia. Jadi kita kena niat apa saja takaza dalam kita mari dengar bayar ni, kita nak tunai, nak penuhkan takaza. Nah, sama ada diri kita, suami kita, anak kita, dan pok kita, adik-beradik kita, dan harta kita. Kita sentiasa redha. Nah, dan dalam hati kita sentiasa ada sanggup, kesanggupan untuk tunai takaza. Nah, mudah-mudahan Allah jadi asbab hidayah kepada kita, kepada kaum ibu, dan kepada seluruh manusia seluruh alam. Amin. Jadi tuan-tuan dan kaum ibu yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidup kepada kita dalam dunia ni adalah sebentar sangat. Dan hidup yang Allah bagi ni supaya kita buat persiapan. Nah, persiapan kehidupan kita ni mengikut kehendak Allah. Hak dia suruh kita buat persiapan. Nak bagi kita selamat di dunia dan juga akhirat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak selamat manusia di dunia sehingga sampai akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala telah tetap ketetapan dia dalam agama dia yang paling mulia. Allah tak biasa mulia satu orang dengan sebab benda, dengan sebab harta, dengan sebab pangkat, dengan sebab rupa, dengan sebab nasab keturunan, dengan sebab jumlah ramai, dengan sebab kekuatan. Nah, Allah tak biasa dan tak pernah bagi kejayaan. Allah bagi kejayaan dengan sebab agama dia. Nah, agama ni dia jadi asbab untuk nak bagi manusia berjaya, tinggi, mulia, senang dalam dunia dan lebih lagi akhirat. Dan Allah hubung berapa perkara. Nah, dalam agama dia yang mana Allah tidak hubung dengan dunia. Nah, dalam agama ni lah buat bagi kita senang, sakinah, ketenangan jiwa. Nah, dalam kehidupan kita. Dan dengan sebab agama ni, kita akan dapat nusratullah, pertolongan daripada Allah. Sama ada dalam hidup, mati, pada mahsyar, dan selamat daripada api neraka jahanam. Semua ni, nah, daripada sebab agama. Dan dengan sebab agama ada jagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hifazah, jagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk jaga diri kita, untuk laki kita, bini, anak, keluarga, orang kampung kita dan seluruh manusia. Ini ada jaminan daripada Allah. Dan dengan sebab agama inilah kita akan dapat rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wataala. Allah bagi rahmat ni hubung dengan agama dia. Nah, kalau dengan agama dia inilah Allah Subhanahu Wataala bagi berkat. Dalam kehidupan kita akan berkat umur kita. Nah, diri kita, anak bini, keluarga dalam rumah, hatta kepada harta-harta kita, Allah akan bagi berkat. Dan dengan sebab agama ni Allah izzah muliakan nah, muliakan kita tinggi dalam dunia sehingga sampai akhirat dengan sebab agama. Nah, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala hubung nah manusia ni dengan agama dia. Nak bui manusia senang dan selamat, Allah bagi agama. Adapun dunia ni, nah, dunia jadi asbab nak bui manusia binasa. Nah, nah, dunia ni Allah jadi dunia dalam riwayat dalam hadis kata bila Allah cipta jadi dunia, Allah tidak paling tengok dunia walaupun sekali dengan rahmat dia. Nah, Allah tidak paling tengok. Kenapa? Karena dunia ni lah buat bui manusia punuh, rosak. Nah, dengan dunia, dengan sebab dunia ni lah manusia balah. Laki bini balah. Ibu bapa dengan anak, keluarga, adik-beradik. Orang bagi saka tu, saka dunia. Nah, bila ibu bapa mati seorang, tinggal saka dunia. Nah, harta kepada anak-anak. Anak-anak tu berdeh, bunuh. Berebut kepada harta tadi. Nah, dia jadi asbab nak bagi manusia binasa dunia. Dan dengan sebab dunia ni lah, manusia masuk sifat hasad, dengki. Antara satu sama lain. Boleh ada sifat dengki. Dan dengan sebab dunia ni, nah, manusia sanggup. Orang lain susah tak apa, asal dia senang. Ni dengan sebab dunia. Dan Allah cerita benda-benda ni, ni dalam Al-Quranul Karim. Nah, bagaimana agama daripada awal sehingga akhir. Allah selamat manusia, tinggi manusia dengan sebab agama. Dan dengan sebab dunia, Allah cerita juga dalam Quran. Berapa banyak kaum-kaum. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Sabak, kaum Ailah, Fir'aun, Namrud, Haman, Ubay, Qarun. Nah, semua ni binasa dengan sebab dunia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kasih sekali. Lebih daripada semua makhluk hak dia. Lebih daripada langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Yang Allah kasih sekali adalah din, agama dia. Allah kasih agama. Nah, dengan sebab agama ni lah Allah Subhanahu Wa Taala sanggup buat pengorban ni. Nah, nabi-nabi dia, kekasih dia, rasul dia susah dengan sebab agama. Tidak ada satu orang nabi dan rasul mari susah dengan sebab dunia. Sebab tu Maulana Ilyas rahmatullah alaih, orang yang buat usaha dakwah. Nah, mula-mula dia bagi tahu bagai siapa dia yang Allah kasih. Nah, siapa dia yang Allah kasih? Sama ada laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, raja ataupun rakyat, orang bandar ataupun orang kampung, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi agama pada dia. Nah, dan dalam hadis Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bui kebajikan yang paling banyak kepada dia, maka Allah bui dia faham agama. Nah, tidak Allah bui faham dunia dak. Kalau Allah kasih, Allah bui faham agama. Cara mana nak amal agama? Cara mana nak perintah, tunaikan satu-satu perintah dalam agama? Nah, Allah bui dia faham. Cara mana makan cara agama? Tidur cara agama. Nah, nikah kahwin cara agama, menego cara agama, belaki bini cara agama, didik anak cara agama. Ha, ni Allah bui faham. Itu orang yang Allah kasih. Tapi orang yang Allah benci, Maulana Ilyas bagi tahu, siapa dia yang Allah benci, maka Allah bui dia faham dunia. Dia tak faham agama. Dunia dia faham. Cara mana nak buat tepung telur? Orang Malaysia, Kelantan, telur sebutin, dia belajar sehingga boleh buat 200 kara tepung melalui telur. Nah, buat tepung telur. Dia faham. Dia reti. Sia dan malah dia belajar. Orang yang Allah beci, Allah bui dunia. Buka dunia kepada dia. Bui dia faham habis dalam bak dunia. Nah, baju nak potong pasir mana. Tali tangan, tali tekuk, subel, cicing, pakaian, makan, minum. Rumah nak buat lagu mana, lemari nak tok mana. Nah, bagai-bagai perhiasan nak tok di mana. Semua dia faham, dia reti berlaku. Tapi dalam agama dia jahil. Ha, tu orang yang Allah Subhanahu taala benci. Dalilnya Maulana Ilyas rahmatullah alaih bagi tahu Allah Subhanahu taala ambil kekasih dia. Semua kekasih dia, Ibrahim Khalilullah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kekasih dia ni semua kena susah dengan agama. Nah, adapun orang hak dia benci seperti Firaun. Nah, Firaun boleh milik dalam tempat dia duduk. Nah, tempat dia duduk, dia boleh milik. Dia boleh jadi raja dalam Mesir. Nah, ni orang hak Allah benci. Allah buka dunia ke dia. Namrud, dia boleh merintah dunia dalam zaman Nabi Allah Ibrahim. Ni orang yang Allah benci. Dia boleh perintah dunia. Dia reti dalam bak dunia. Tapi dia mati dalam katil. Korun, dia reti cara sipai duit. Buat bank untuk taruh duit dia. Nah, sipai duit dia, sipai harta dia. Tapi akhir sekali dia mati kena telah oleh bomi. Nah, Allah telah bomi. Bui bomi ni telah dia. Namrud, nah, Allah bui mati dengan nyamuk kudung seko. Firaun, Allah tergelar dalam laut merah. Hum'at, nah, orang yang Allah benci, tumbuh gagah besar, Allah binasa dia dengan angin. 7 malam 8 hari Allah hantar angin binasa kaum Ad. Dan kaum Nabi Nuh, puak ramah, pandai dalam bak dunia, dalam cari puak ramah, maka Allah binasa dia dengan air. Kaum Samud, dia bijak dalam pertukangnya, pandai pahak bukit, buat rumah tempat dia duduk, maka Allah binasa dia dengan tepik ke Jibril mereka. Kaum Sabak, Allah hantar 13 orang Nabi. Mereka meher dalam tanam meh. Dalam buat kebun, panda, bijuk. Allah binasa dia. Nah, kaum Sabak juga dengan air, tanduk. Allah hantar tikuh untuk kerik tanduk yang dia buat. Maka Allah tergelar habis kaum Sabak. Nah, kaum Ailah, bijuk dalam cari ikan, panda. Nah, bijuk. Pandai cari ikan lebih daripada kaum yang lain. Allah binasa dia dengan Allah Subhanahu wa taala supah sendiri. Tidak melalui benda dak. Allah supah dengan perkataan kunu qiradatan khati'in. Semua puak dia jadi kera habis. Nah. Dan beberapa banyak kaum-kaum dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Al-Quran. Orang hak pandai dalam bab dunia. Semua Allah binasa belaka. Sebab tu tua-tua dan kaum ibu yang mulia, Allah Subhanahu taala tilik bukan sekali, bukan 10 kali, bukan 1000 kali, bukan 1 juta kali. Allah sentiasa tilik adalah din, agama dia. Agama ni Allah tengok setiap masa. Nah, tidak terluput. Hatta orang baca Quran pun Allah dengar. Orang berzikir Allah dengar. Orang buat taklim Allah dengar. Orang semaya munajat dengan Allah. Hamba dia berapa banyak dalam dunia yang munajat dengan Allah. Setiap perkataan dia, setiap bacaan dia, mulai daripada bacaan dia sehingga akhir, Allah bui perhatian, Allah bui dengar. Allah dengar. Allah bui masa untuk dengar benda-benda hak kaitan dengan agama dia. Dan bukan sekadar manusia dah yang ada hubungan dengan agama dia. Allah bubuh dalam Al-Quranul Karim binata-binata seperti sumuk dalam surah An-Naml. Dan begitu juga burung hud-hud dalam masa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dan anjing Qitmir nama dia dalam surah Al-Kahfi. Dan berapa banyak lagi binata-binata yang ada hubungnya dengan agama, maka Allah tinggikan binata-binata. Sebab tu nah, kemuliaan satu orang manusia, laki-laki, perempuan, bukan duduk dalam benda dia. Bukan nanti kita comel, rupa comel, baru kita mulia, tidak. Bukan nanti kita kaya, baru kita mulia, tidak. Bukan nanti rumah besar, pangkat besar, mulia, tidak. Allah mulia satu orang, Allah tengok agama dalam kehidupan dia. Tua-tua dan kaum ibu yang mulia. Nah, dalam riwayat, Allah Subhanahu wa taala telah hantar Jibril alaihi salam mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril telah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa dia mulia? Rasulullah dengan langit dan bumi." Yang mana Allah firman dalam Al-Quran, "Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam." Allah jadi langit dan bumi. Nah, Allah guna masa dalam ni hari. Nah, fi ayyamillah, ayam hari ha Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih mengetahui. Nah, patu malaikat Jibril tanya Nabi, siapa mulia? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, aku lebih mulia lagi. Bila Jibril alaihi salam tanya lagi, ya Rasulullah, siapa lebih mulia? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan arasy ilahi, summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah jadi arasy dia, tempat molek sekali, tempat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Nah, arasy lebih besar, tidak ada satu benda nak banding dengan arasy ilahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab juga, aku lebih mulia lagi. Aku lebih mulia daripada arasy Allah. Nah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bukan tubuh Nabi saja tak. Ketika Nabi munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala naik. Nah, di malam Mi'raj, Isra' Mi'raj telah berlaku. Nah, Allah jemput Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik sampai kepada Sidratil Muntaha. Nah, dalam Quran sebut, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadzabal fu'adu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulia setengah mana Allah Subhanahu wa taala akik naik. Nah, sehingga Jibril alaihi salam bila sapa satu tepak habis langit yang ketujuh, sapa di hijab sekat yang Allah sekat di antara Allah dengan malaikat-malaikat, ada 70 hijab, 70 lapis dinding, sehingga Jibril kata, ya Rasulullah, nah, kami tak kuasa nak naik. Bui Nabi naik sendiri. Kalau kami naik hanya sejekah je lagi. Tepuh hijab tu sejekah je. Bukan 70 hijab ke tak? Hijab yang ke-70 tu kalau tembus lagi sejekah. Tubuh Jibril hak ada 900 ayat hacu habis. Tak kuasa nak naik tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri naik dan sapalah kepada arasy. Nabi pergi ziarah Jannatul Ma'wa. Nah, Sidratil Muntaha. Sehingga siapa depan Allah Subhanahu Wa Taala lebih kurang satu hasta sedepo duduk depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi fikir tengok, kerana dengar dalam Quran Nabi Musa alaihi salam bila Allah suruh munajat dengan Allah di bukit Tursina, bukan di langit dah, bukan di arasy. Allah perintah Nabi Allah Musa munajat dengan dia di bukit Tursina. Bila dia nak naik atas bukit nak munajat dengan Allah, Allah pesan Nabi Musa AS, fakhla'na 'alaik, maka hendaklah kamu keluarkan, tanggalkan kedua kasut kamu, wahai Musa. Kenapa tepat baitil di bukit, nah, bukit Tursina, tepat nak munajat dengan Allah, dia tepat bersih. Kasut kena buai. Lepas Nabi dia teringat, bila naik nak jumpa dengan Allah, mengadap depan Allah, Nabi nak buai ke bit kasut dia. Maka dalam riwayat kata, sehingga Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, nah, jangan buai kasut kamu. Masuk mari duduk depan aku ni sekali dengan kasut kamu. Karena sesungguhnya 12 kasut kamu lebih mahal pada arasy aku lagi, Tuhan kata. Atau mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab tu Nabi berani kata, bila Jibril tanya siapa lebih mahal, lebih mulia, Nabi dengan arasy, maka Nabi jawab selalu dah, aku lebih mulia. Nah, tapi bila Jibril AS tanya Nabi SAW lagi, ya Rasulullah, siapa lebih mulia? Nabi Muhammad dengan din, dengan agama Allah. Maka Nabi tunduk. Dalam riwayat kata, sehingga air mata Nabi berah-berah tubik. Dan bila Nabi akik kepala naik, Nabi kata, wahai Jibril, sesungguhnya din, agama Allah, dia lebih mulia daripada aku lagi. Sebab tu, tuan-tuan dan kaum ibu yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala mulia sekali, bukan benda ada. Allah mulia agama dia. Nah, dan agama dia ni, Allah letak syarat. Untuk boleh agama dia. Nah, bukan syarat super dunia ada. Dunia Allah tidak letak syarat. Dunia siapa nak buat, buat. Allah tidak letak syarat. Tidak sebagai wajib untuk dunia. Kadang-kadang tu laki buat sore, bini tak buat kerja, tak apa. Anak tak buat kerja, tak apa. Ibu bapa buat kerja, anak-anak 10-20 mengaji saja, tak buat kerja, tak apa. Nah, anak buat, ibu bapa tak buat, tak apa. Allah tidak letak syarat dalam dunia. Karena dunia tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadi asbab dunia ni, Allah hubung dengan agama belaka. Sikit je hak Allah hubung dengan asbab dunia. Nah, untuk boleh dunia ni hubung dengan asbab dunia soy, pitu soy. Pitu asbab, pitu kerja. Tapi pitu kerja hak soy ni pun Allah bagi kepada orang kafir, orang Yahudi, Nasara, Majusi, orang-orang dalam dunia ni, orang tak sembah Allah, orang neraka pada Allah, semua melalui pitu soy ni. Kena motong, kena buat benda, kena buat padi, kena kerja, kena pergi ke laut, kena menego, baru boleh harta. So ni Allah buka pintu. Tapi Allah tidak larang untuk orang Islam. Tapi Allah suka laginya. Bila siapa dia hubung dengan agama dia, maka Allah buka pintu rezeki dia lebih besar daripada pintu asbab dunia tu lagi. Nah, Nabi Sulaiman Allah biasa buat, tak biasa kerja tangan Nabi Sulaiman, tak biasa pergi. Nah, bahagian dunia. Tapi Allah beri bilik dunia. Dunia daripada matahari naik sampai matahari jatuh, Allah letak di bawah, di atas tapak tangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, pasal dunia ni Allah tidak buat syarat. Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi kepada siapa dia saja. Orang buat pun Allah bagi, tak buat pun Allah bagi. Setengah orang buat kerja dunia, Allah bagi, boleh makan sikit, hasil sikit. Setengah orang buat banyak, boleh sikit. Setengah orang buat sikit, boleh banyak. Setengah orang tak buat langsung. Anak-anak, cucu-cucu, hak terima saka. Mak pok tinggal saka. Mak pok susah. Anak tak ada susah. Tapi buat terima saka, boleh beli belaka. Dengan kereta, dengan motor, dengan alat-alat. Nah, dia tak ada kerja dunia sekali. Sebab Allah tidak buat. Nah, tidak buat asbab, syarat. Nak boleh dunia ni, kena susah kerana dunia. Tapi Allah hubung buat syaratnya, untuk boleh dunia berkat dalam kehidupan kita, maka Allah hubung dengan agama. Siapa dia hubung diri dia dengan semaya, dalam semaya itu sesungguhnya pintu rezeki. Wa'mur ahlaka bis-salah wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Nah, Allah hubung pintu rezeki yang paling besar adalah pintu semaya. Pintu semaya. Tok laki semaya, bini semaya. Tok laki jaga semaya jemaah. Jaga masjid. Jaga amalan-amalan masjid. Bini jaga semaya awal waktu. Maka itulah pintu rezeki yang besar. Kerja dunia dia tu, Allah ambil mari hubung dengan berkat. Getah dia berkat, kebun dia berkat. Kerja dia jadi berkat. Pasal apa? Kerana dia jaga agama. Dia jaga semaya. Pasal Allah hubung rezeki, pintu rezeki melalui zikir. Orang yang suka berzikir, ingat kepada Allah. Allah hubung rezeki dengan taklim. Siapa duduk dalam halqah taklim, buat taklim di rumah, buat taklim di masjid. Orang-orang wanita, perempuan, buat taklim di masjid. Siapa setengah je dengan yakin, Allah hubung dengan pintu rezeki. Lebih lagi orang yang suka atas anuk mengaji. Hubung anuk untuk jadi hafiz, jadi alim, pergi di pondok. Ibu bapa dia, Allah berkat. Rezeki-rezeki dia Allah berkat. Nah, dan orang yang jaga semaya isyrak, ada pintu rezeki. Siapa jaga semaya duha, ada pintu rezeki. Siapa jaga semaya awabin, witir. Dan lebih lagi, pintu rezeki yang besar, orang yang jaga semaya tahajud malam. Dan pintu rezeki yang besar, orang yang buat usaha dakwah. Orang yang sanggup kurban kerana usaha dakwah. Pengorbanan dia atas dakwah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan buka pintu rezeki. Sebagaimana Allah buka pintu rezeki pada sahabat-sahabat. Sahabat buat dunia sikit je. Sikit je buat dunia. Bukan banyak. Orang-orang sahabat pagi-pagi buat dunia. Pukul 8, pukul 9 baru pergi kebun. Nah, sebelum zuhur, klik mari dah. Toilulah, tidur lagi. Lepas zuhur, biasa orang Arab, dia tak kerja. Nah, tak kerja lepas zuhur. Sapa ke asar. Nah, asar sapa ke maghrib, buat kerja agama. Malam sapa ke subuh, ada orang buat ibadat. Buat kerja dunia sikit, berapa je. Hak buka kedai, hak buat kebun. Tapi Allah berkatkan mereka. Kerana mereka jaga amalan-amalan agama. Allah hubung dunia ni dengan agama hak banyak sekali. Sebab tu tua-tua dan kaum ibu yang mulia, orang-orang yang tinggal agama ni, maka Allah Subhanahu taala jadi susah. Nah, walaupun dia ada pintu rezeki, asbab, kebun getah luas, harta banyak, perniagaan dia banyak, tapi Allah Subhanahu taala jadi susah. Dia cuma dapat nama je. Dia boleh nama je. Tapi Allah cabut tubik daripada kehidupan dia, sakinah, ketenangan jiwa tak ada. Dia duduk dengan balah, laki, bini, anak-anak, duduk dengan balah. Allah buat tubik berkat. Dalam harta dia tak ada berkat. Dalam masa dia hidup pun harta dia tidak tumpah kepada kebajikan. Tak ada tumpah untuk masjid, untuk sekolah, untuk madrasah, untuk ulama, untuk anak-anak mengaji agama, tak ada. Harta dia duduk tumpah kot dunia ni. Nah, untuk beli kakah mah, untuk beli barang-barang, untuk habis ke kereta, motor, pakaian, bumi, tanah. Sehingga dia sendiri pun tak boleh makan. Kadang-kadang Allah rubuh dalam kehidupan dia. Makan benda-benda tak boleh. Gomahan dia tak boleh makan. Dia boleh makan sekadar sayur dengan ikan keringnya. Nah, ni Allah buat tubik keberkatan. Lepas tu pertolongan Allah tak ada. Doa dia tidak dimakbul. Walaupun dia teriuk dalam doa dia, Allah tak paling tengok doa dia. Orang tinggal amalan-amalan agama. Sebab tu tua-tua dan kaum ibu yang mulia, agama ni Allah buat syarat. Nah, tidak seperti dunia. Agama kena usaha. Setiap orang kena buat usaha baru dia dapat agama. Nah, tok laki kena buat, bini kena buat, anak kena buat, ibu bapa, adik-beradik, keluarga, cucu, cici, ciyuk, semua kena buat usaha atas agama baru Allah bagi agama. Kalau dia tak buat agama, Allah tak bagi. Walaupun dia seorang bini tok guru, bini ustaz, bini babo, bini dakwah. Nah, bini tok kemenang nebel hak tu, pahu ya. Bini-bini tok imam, tok khatib, bila ke makan masjid. Nah, kalau bini dia tak buat kerja agama, Allah tak bagi. Bukan sekadar bini tok guru, bini babo, bini dakwah. Bini nabi lagi Allah masuk neraka jahanam. Bini nabi. Dua cerita dalam Quran. Nah, Allah bubuh dua orang bini, bini Nabi Nuh alaihi salam dan bini Nabi Lut. Nah, dua-dua ni Allah Subhanahu taala binasa. Bini Nabi Nuh Allah tenggelam dalam air. Allah mati dalam kapi. Bini Nabi Lut Allah suruh malaikat cokek. Ditumik bini Nabi Lut, malaikat Jibril cokek di Urdun. Kita pergi di sana, jalan di tempat dia tu 7 butir kapung. Tempat malaikat Jibril cokek. Bumi wak naik. Dekat dengan langit wak naik datang. 7 butir kapung. Cokeh di mana? Mulai ditumik bini Nabi Lut alaihi salam. Lepas tu gembak turun. Rukuk turun di bawah. Lani di situ panggil lekat nama Bahrul Mait. Laut mati. Nah, laut tu tak ada ikan sekor. Siapa ke lani tak ada ikan. Sekor pun Allah tak hidup dalam itu. Laut mati. Ini bini dua orang bini Nabi. Tapi orang yang hubung dengan agama. Seperti Siti Asiyah dalam surah At-Tahrim juga. Dalam surah Tulu dengan bini Nabi Lut dan bini Nabi Nuh. Siapa dia Siti Asiyah? Bini Fir'aun, bapak kapi. Tok laki dia tu bapak kapi. Tapi oleh kerana dia ada agama, dia taat kepada Allah, dia ikut Nabi Musa alaihi salam. Nah, duduk dalam istana Fir'aun, tapi Allah mati dia. Sebelum mati, Allah Subhanahu taala wui malaikat mari tunjuk syurga tempat dia nak duduk. Dalam dunia dia boleh tengok syurga. Sebab tu Allah Subhanahu taala tidak kira. Dah siapa dia nak ada agama, syarat dia kena buat usaha. Nah, adapun dunia dak. Dunia ni kita belah-belah keliling tak apa dah. Dia tidak sebab agama. Dunia kita nak buat tom yam, belah-belah gi kedai tom yam, beli tom yam boleh 100 kuk. Padu tengok necang tom yam dak buat. Bubuh lada, bubuh terung masai, bubuh udang, bubuh ikan, bubuh ayam masuk. Nah, dalam tu lepas bubuh serah masuk, bubuh kuah masuk, halia, bubuh daun asal lima nipis masuk, peruh asal lima masuk. Nah, kadang-kadang orang bubuh susu pun ada, kadang-kadang orang bubuh nampik pau pun ada bubuh. Bila-bila kita keling je, boleh klik buat dah tom yam di rumah. Walaupun sedap tak sama, tapi lebih kurang boleh buat. Tengok orang goreng telur, kita boleh buat klik. Tengok orang buat daging merah, kita boleh klik buat daging merah. Lebih lagi orang tino, tengok orang jahit. Nah, belajar tengok keling, tengok orang jahit buah benih pasal mana, jahit pasal mana, bunga lagu mana, buat kain kelubung lagu mana. Belajar, kalau belajar pun sebentar ya. Dah beberapa hari ya kita belajar, kita boleh buat hal dunia. Tukar rumah. Dah bela-bela bukan belajar dah, bela-bela juga akik barang tengok bersama dengan tukar rumah. Dah belajar gaji kayu walaupun potong tak kena, buat tak kena, pahak tak kena, tuku, paku tak kena. Lama-lama dia pandai. Orang motong bukan beranak mari lekat pisang motong selalu dah. Dah kaum ibu hok motong, bukan beranak tubik, nu orang kok bukit-bukit, kok batu putih. Dah orang kok kawasan betung beranak mari ada pisang motong lekat sekali dengan dia dah. Tak ada, Allah tak bui. Dah beranak mari supaya orang lain beranak. Tapi waktu dia pandang motong, karena mula-mula dia pergi ngotik dia. Pergi ngotik, dia tengok ibu bapak dia, tengok tu laki dia duk motong, tengok orang tarik pisang belah mana. Dia boleh buat lama-lama walaupun luka, tapi lama-lama dia pandai. Nah, ikut kerja apa dalam dunia ni, orang boleh buat belaka dengan cara mudah. Tapi agama nak keling tak boleh. Nak pergi keling tengok agama ni pasal mana. Orang buat keling tengok mastura. Nah, mastura ni pasal mana, pakaian dia lagu mana, nak keling tengok amalan dia lagu mana, tak boleh. Dia kena orang tu terjun masuk, kena keluar mastura, kena pergi 3 hari. Kena pergi 7 hari, kena pergi 40 hari, kena pergi tempat taklim. Nah, belah-belah hok duk belajar dah mastura tu cabut lagi. Hok duk belajar dah tu cabut lagi. Pakal hok keling, kau Allah tak bui lagi. Dapat duk keling saja. Kapung-kapung ni duk keling mastura sampai 230 tahun dah. Orang lain pakai cuk itel lama dah, tudung lama dah. Dia duk tengok. Nah, tapi tak lekat lagi. Nah, agama ni ibu bapa buat, anak tak buat, duk dalam rumah tula. Mak pak semaya. Tapi anak, dah, makan daun ketum. Anak isak debu. Dah, anak isak rokok. Anak berjudi. Duduk dalam rumah tu lah, Dah, hak agama. Kadang-kadang pok baca khutbah. Duduk atas mimbar. Istaghfirullah. Royak pada orang ramai, suruh takut pada Allah. Pok bukan main warung. Tapi anak-anak ni jadi doktor, cocok. Dah, bukan doktor cocok ambil duit dengan orang rumah sakit. Duduk. Doktor cocok obat gila. Dah, haa. Masuk. Duduk dalam rumah tu lah. Kadang-kadang bini dengan tu lelaki. Nabi Nuh AS Allah cerita. Kalau bini dia keling ke Nabi Nuh tu. Bukan sekadar keling dia. Untuk agama. Tidur dengan Nabi Nuh. Makan dengan Nabi Nuh. Duduk atas katil dengan Nabi Nuh. Boleh anuk dengan Nabi Nuh. Inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Aku dakwah kaum aku malam dan juga siang hari. 950 tahun. Bini duduk sekali. Dah. Tapi oleh kerana tak si buat usaha. Keling tengok tu keling dah. Duduk dengan Nabi Nuh. Amalan yang dia buat. Malam yang dia semaya. Doa yang dia akik tangan doa. Kerja dakwah yang dia buat. 950 tahun. Duduk dengan Nabi Nuh. Tapi mati dalam katil lagi. Lepas kita bertupai tu lelaki kita buat dakwah 4 bulan, 40 hari. Duduk keling ke tu lelaki. Duduk boleh anak 45 orang. Hidup 60 tahun. Dah. Bini Nabi Nuh 950 tahun mati kapir lagi. Lepas kita buat 50 tahun, 60 tahun ni, lebih pada kapir tu lagi Allah boleh mati kita. Ya. Sebab tu agama ni bukan bahasa tengok dah. Agama bukan bahasa dengar dah. Dengar tengok satu bahagia. Satu bahagia. Dah, tengok orang buat amalan agama, dengar orang kecek hal agama. Dah, satu bahagia. Tapi agama ni Allah SWT hubung dengan pengorbanan. Dengan kesusahan. Nah, agama nak boleh mari ni bukan dengan suka-suka. Bukan dengan mari duduk dengan senang-senang, tidur senang, pakai senang, duduk dengan molek, dengar sekadar dengar bayar, mari mastura, orang jatuh mari merkah. Sekadar tu nak lekat agama dak. Nah, tu laki kita hok mari merkah. Hok tak ada mujahadah, tak buat pengorbanan. Malah merkah mari serupa juga. Malah satu serupa orang ramai mari. Nah, 10,000 kadang-kadang malam Mekah jalan orang mari. Tapi hok duk dalam bayar tu 2,000 ya. Hok duk dalam bayar, duk dengar bayar, dengar taklim masjid, itikaf, duk teriuk, semaya sunat, akik tangan doa, itikaf malam, doa untuk bini, untuk laki. Kadang 1,000, 2,000 ya. Pahok 8,000 lagi tu, mari malam Mekah duk keliling Mekah ya, cari roti payah. Duk cari baju, cari kain, cari piyuh. Nah, cari tukar ali. Nah. Ha tu je. Faham nak boleh agama balas mana. Allah tak bagi. Walaupun mari merkah sama, Allah tak bagi. Orang Tino mari mastura dengan mastura berapa banyak. Hak mari dengan mastura. Bukan semua tu Allah beri belakang dah. Nah. Allah bagi sikit je. Hak mana buat pengorban ni? Siapa sanggup buat pengorban ni? Kesusahan atas agama. Orang tu je Allah bagi. Hak tak sanggup susah kerana agama, maka Allah tak beri pada dia. Tua-tua dan kaum ibu yang mulia, Allah Subhanahu taala contoh. Nah, nabi-nabi kerana amalan agama ni, Allah tak semua nabi dia. Lebih lagi dalam Quran sebut Allah tak daripada Nabi Nuh alaihi salam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum azab yawmin azim. Allah tak dengan Nabi Nuh, susah payah dia dengan agama 950 tahun. Lepas tu orang hak duduk dalam Nabi Nuh, Allah buat contoh. Orang hak terima boleh sungguh. Orang hak sanggup susah tu je. Walaupun Nabi Nuh buat dakwah 950 tahun. Rakyat dia ramah, kaum dia ramah, puak dia ramah. Tapi hak tak si kurban. Hak kurban 80 orang lebih. Dalam riwayat sampai 83 orang. Hak ni ya Allah selamat. Duduk atas perahu Nabi Nuh, dia ni selamat. Hak lain Allah segelai habis dalam laut, dalam air. Kaum Ad, wa ila Samud akhahum wa ila Adin akhahum Huda. Kaum Ad, nabi dia Nabi Hud. Orang tu Nabi Hud sikit ya. Hak lain Allah Subhanahu taala binasa dengan angin 7 malam 8 hari. Kaum Samud, hak tu Nabi Saleh sikit ya. Hak lain Allah binasa dengan tepik ke Jibril. Nabi, nabi, nabi, satu nabi, satu nabi mari. Allah cerita dalam Quran. Sehingga sapalah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi Allah beri susah. 100,000 lebih. Dalam Quran sebut 100,000. Ulama tulis 124,000. Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi-nabi. Nabi Zakaria kena belah kepala dia. Dua, orang belah dua. Nabi Zakaria. Masuk duduk dalam pohon kayu. Orang ambil gaji daripada atas sampai bawah. Tubuh dia ni jatuh tubik, belah dua. Nabi Yahya orang kerak tekuk dia. Pala dia orang ambil tok atas neka, bokor, gisruh pada raja. Nabi Yahya. Dan Nabi bagi tahu berapa banyak Nabi Ambiya kena golek bakar di atas api. Kena galu dengan sisi besi. Kena kokok pala dengan sisi besi. Hak buat dengan besi, patu bakar panah. Berapa ribu-ribu Nabi mati. Susah kerana agama. Nabi Ibrahim, Allah buat sebagai milah. Kita ni kena ikut tok kita, Nabi Allah Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Nabi Ibrahim Allah beri susah. Bukan Nabi Ibrahim seorang ada. Siti Hajar bini kena susah. Anak Ismail kena susah. Jalan mari daripada Nabi Syam, mari sapa di Mekah. 2400 kilo. Nah, tu Allah nak hidup satu. Satu perintah. Melalui Nabi Ibrahim, Hajar, Ismail. Iaitu nak hidup rukun haji. Suruh Ibrahim buat baitillah. Allah beri Nabi tu susah secara mana. Pas Nabi kita, tua-tua dan kaum ibu yang mulia. Allah nak periduk agama 100%. Nah, Allah beri Nabi kita ni kena susah 23 tahun. Di Mekah 13 tahun. Dan di Madinah 10 tahun. Sehingga Allah sendiri turun iklan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kami sempurnakan agama bagi kamu. Ayat ni turun ni 100%. Tengok. Dengan sebab susah. Bukan dengan sebab seni dah. Nah, Nabi Nuh alaihi salam kerja lama lebih pada nabi kita dah 100 kali ganda. Nah, 950 tahun. Tapi orang tak boleh 80 orang, 83 orang. Nah, tapi nabi kita kerja 23 tahun ya. Buat usaha di Mekah 13, di Madinah 10 tahun. Tapi haji wada', haji penghabisan, Nabi boleh himpun sahabat, laki-laki, perempuan, 124,000. 23 tahun boleh orang 124,000. Tengok cepat setara mana. Sebab apa? Ulama' kaji, Nabi Nuh AS, kerana dia seorang yang buat dakwah. Bini tak saya sokong. Bini tak saya sokong dakwah Nabi Nuh. Bini tak saya korban. Anak tak saya korban. Tapi Nabi kita ni, Nabi buat dakwah. Dah Allah suruh Nabi kita susah. Siapa dia? Bini Nabi hak susah sekali. Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Orang perempuan yang pertama. Allah jadi asbab agama ni melalui orang Tino. Nah, kalau tidak melalui orang jatuh, Allah tidak suruh Nabi Ibrahim ambil Siti Hajar, buat jalan kaki daripada Syam mari sampai Mekah 2400 kilo. Nabi Ibrahim sorang tak apa, mari. Tapi Allah nak tunjuk agama ni dia naik dengan orang perempuan. Naik dengan orang Tino. Karena orang Tino ni semangat dia, dia lebih pada orang laki-laki. Nah, semangat orang perempuan ni lebih pada laki-laki. Tapi dalam segi nafsu, nah, dalam segi nafsu ni orang laki-laki Allah bagi nafsu soal, tapi orang perempuan 9 sampai 10 nafsu dia. Nah, orang perempuan. Begitu juga dalam segi iman. Dalam segi iman ni, orang laki-laki dia boleh sampai 100 keimanan dia. Tapi orang perempuan ni, dia boleh 10 dia. 10 sampai 90 keimanan. Dia kurang dalam bab iman. Karena dia ada mari darah hei. Dia mari pacam dia, dia kena beranuk. Nah, dia tak boleh semayah, dia tak boleh buat ibadat. Lepas tu dia ada skater berapa banyak. Dia nak keluar jalan Allah SWT, nak jihad. Pergi keluar sepuluh laki-laki. Banyak peras sepuluh laki-laki tak boleh. Nak pergi haji setiap tahun kalau tak ada muhrim dia. Mahram tak bersama dengan dia. Ataupun orang keamanan, dia tak boleh pergi. Banyak tersekat bagi perempuan. Tapi dalam segi semangat agama, orang perempuan lebih banyak lagi. Allah contoh Nabi Ibrahim. Bila Ibrahim tinggal dia, kalau nak tinggal orang lain tak boleh. Nak tinggal orang jatah. Nah, boleh duduk di situ, di padang pasir. Tak boleh tinggal. Tapi Allah perintah nak tunjuk kepada kaum ibu ni. Hak jadi mastura hari ni. Nah, hati orang Tino ni kecil, tapi semangat dia besar. Hati orang jatah besar, tapi semangat kecil. Orang jatah ni dia penakut. Sebab lah ni orang Amerika, dia ambil orang Tino. Bawa kapal terbang. Gebong mana-mana tempat. Ambo pergi keluar Sri Lanka pada 2 tahun lepas. Dah di Sri Lanka. Orang KJS Sri Lanka igat orang Tino. Dia kata orang Tino ni orang apa? Orang puak jihad. Ha, puak hok patuang KJS. Igat orang Tino. Dia ada bom. Di tubuh dia dia buah bom. Nak pericip. Dia buah bom. KJS 7 orang. Sedadu polis Sri Lanka pergi dia igat. Ha, igat dia wak gigi dia. Wagi dia orang pasung. Dia tak ada buat apa-apa. Lok. Wawak naik atas orang pasung. Duduk ngosok suan. Sedadu 2-30. Dia kot bom tu. Dom tu mati habis atas orang pasung. Ha. Tu orang Tino dia boleh buat. Orang Tino sebab tu kalau dia bawa motor. Lebih swing pada orang jatah lagi. Orang jatah bawa motor dia boleh buka muka. Orang Tino ni hak tudung muka tu dia boleh bawa derak pada orang jatah lagi. Kereta kalau dia jijuk lebih. Lebih maju, lebih laju pada orang jatah lagi. Sebab apa? Hati dia. Allah bagi hati dia kuat. Dia boleh terima. Sebab tu Allah contoh. Nabi Ibrahim tinggal bini. Siti Hajar. Tinggal buah tamar berapa butir. Air berapa teguknya. Baitillah tak ada lagi. Di bumi. Allah perintah nak suruh buat baitillah. Binatang, manusia pun tak ada. Tapi bila Siti Hajar tanya. Ya Ibrahim. Mau nak tinggal aku sini ni? Dah. Mau nak tinggal aku, mau nak pergi mana? Nah, Nabi Ibrahim duduk dia. Cuma hanggup pala. Orang Tino tak nanti kecek kalau dia pahal. Nah, tuk laki hanggup pala. Ibrahim hanggup pala. Siti Hajar kata, gila Ibrahim. Nak gila mau mana untuk agama Allah. Allah tidak sia-sia kami. Allah akan jaga kami. Walau anak kecil ya. Escort tak ada. Orang bantu tak ada. Istiqbal tak ada. Manusia tak ada. Dia boleh duduk situ walaupun binatang. Rumah tak ada. Makanan tak ada. Duduk dengan anak kecil. Dia boleh duduk. Ha, tengok hati dia setara mana Allah bagi. Nah, ha, dengan sebab dia lah. Allah tumbuhkan telaga Zamzam. Nah, dengan sebab Siti Hajar lah. Punggah antara Safa dengan Marwah. Berjadi sa'i. Safa kepada hari kiamat. Dengan sebab dia. Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab anak dia. Allah jadi rukun haji. Tua-tua dan kaum ibu yang mulia. Nah, Allah bagi orang perempuan ni, dia kuat. Hati dia tu tabuh. Pak Ibrahim pergi bukan 4 bulan, 40 hari. Dah. Satu riwayat pertama, Ibrahim pergi mula-mula 4 tahun lebih. 4 tahun lebih tinggal bini dengan anak kecil duduk situ. 4 tahun lebih tu kelik mari. Allah perintah suruh kelik mari. Dia pergi kawasan mana? Kawasan negara Arab. Habis dalam kawasan Arab. 4 tahun lebih. Kelik mari sampai di Baitillah. Allah suruh kelik saja. Duduk atas huta tapi tak benar turun. Turun daripada huta tak boleh. Bawa sapa di rumah. Nah, tengok di Baitillah tak ada lagi, tak buat lagi. Siti Hajar cuma ambil kain je. teduh halik atas, ambil kayu, pak kutung, pacuk. Duduk bawah kain kemuh gitu. Nah, Ibrahim siapa? Orang pun mulai imari dah. Kerana telaga zam-zam ada. Orang pakak mari tupai duduk situ ramah dah. Ibrahim siapa? Siti Hajar kata, oh abang Ibrahim kelik dah. Tak ada pasuh sekali eh. 4 tahun tak pasuh. Orang tina lah ni tak ada 3 bulan. Tuk laki pergi pasuh dah. Nah, bini Siti, bini Nabi Ibrahim Siti Hajar tak ada pasuh tuk laki. 4 tahun lebih. Bawa kelik mari dengan muka senyum sambut. Mari abang belalah. Rumah tak ada lagi, tak sempurna, turunlah. Turun masuk. Ibrahim duduk dia. Pasal apa? Perintah Allah tak boleh turun daripada hutan. Siti Hajar pahal. Hei, Abang Ibrahim, turunlah. Apa? Allah tak boleh turun. Haa, hanggup kepala. Haa, tak apa kalau gitu. Ambil batu esok mari. Tak apalah hamba nak buat kebersihan. Nah, suruh hutan tu duduk. Turun duduk. Turun tak boleh. Ambil batu mari lapik kaki. Ambil air buah dalam beledi. Air zam-zam. Ni wahai abah, Allah hadir hai zam-zam. Dah, ambil basuh muka Nabi Ibrahim kerana jalan jauh. 4 tahun lebih pergi, kelik mari. Basuh muka, basuh kepala, basuh tubuh. Bawa basuh kaki Nabi Allah Ibrahim. Air mata Siti Hajar berah-berah-berah tubik. Dah, air mata nak tahan tak boleh. Ha, orang tina walau bagaimanapun hati dia kuat. Tapi oleh kerana buat pengorbanan atas agama, dia juga teriak. Tapi nak tudung. Nak katuk, tak sebab itu laki napuk. Dia teriuk, dia menangis. Ambil air dalam beledi, simbul muka dia sendiri, basuh muka, sapuh air mata dia. Tak sebab itu laki dia napuk, takut tak boleh tinggal lagi. Basuh, cuci, bedok, apa siap, naik utah pergi semula. Hak pergi kali yang kedua ni, ulama' tulis dalam kitab. Ibrahim mari sampai India. Negeri India. Nah, Maulana Sa'ad besok bayar, Nabi Ibrahim sampai di India. Dan Mufti Zainal Abidin besok bayar. Nabi Ibrahim mari sapa di Kemojo. Kampung Cham. Dalam Kemojo. Nah, mari sapa di situ. 4 tahun lebih pula. 8 tahun lebih baru kelik pergi. Lepas tu Allah Subhanahu Taala suruh buat pengorban ni. Anak pula Ismail. Nak tunjuk. Ugamo ni dia mari dengan korban. Bini kena korban. Anak kena korban. Ha, lepas tu Allah Subhanahu Taala buih ambil. Daripada anak cucu Ismail ni lah. Ismail besar mari dah kahwin. Dalam riwayat, dalam kitab tulis. Bila kahwin, geduk suku dah. Ibrahim letak suku. Nabi Ibrahim mari ziarah setahun sekali. Bawa mari ziarah. Tengok rumah Ismail. Ismail tak ada. Ada bini je. Tanya bini dia, mana Ismail gimana. Dia tak kenal tok tua. Bini tu. Bini Ismail tak kenal tok tua dia. Nabi Ibrahim tu tok tua dia tak kenal. Kerana masa menikah dia tak ada. Mari setahun dah baru mari. Mana Ismail pergi mana? Oh, Ismail pergi buru binatang. Nah, pabalah mana kehidupan kamu duduk sini? Oh, payahlah. Makan pun payah. Duduk pun payah. Susah duduk dengan Ismail. Harta pun tak ada. Kerja pun tak buat. Ah, dia tidak kata malah ya. Nah, kalau kita lah ni kata malah. Suruh tu lelaki rebuh wasabih. Ada orang tina lah ni. Tu lelaki nak dakwah sangat. Rebuh wasabih makan lah. Malah. Bini Ismail dia kata ayat setara tu je. Susah hidup. Nabi Ibrahim kata tak apalah. Nanti dia kelik mari ke yang salin dia. Kata orang tua tubuh lagu ni. Dia tak ayat juga nama. Rupa lagu ni naik utah mari. Mari ke yang salin dia. Lepas tu ayat ke dia suruh tukar banyak-banyak. Bika pitu ni kena tukar cepat-cepat. Haa. Pesel. Ibrahim pun tinggal di. Buat Ismail kelik mari. Bini pun ayat. Ada orang tua ni mari gini-gini rupa lagu ni. Masya Allah, dia faham dah kata ayat dia. Lepas tu dia ada pesaing apa? Dia ayat suruh tukar bika genung pitu ni. Nah, bika pitu, genung pitu ni tukar banget-banget. Ismail faham selalu dah. Kalau gitu aku cerah kamu. Cerah bini yang pesaing ni tak boleh duduk. Kerana dia tak layak untuk buat pengorban ni atas agama. Nah, sekadar tu laki tinggal sekadar tu pun ngepek dah. Kata susuk dah. Nah, cerah selalu bini. Lepas tu bini yang lain pula. Tahun depan Ibrahim mari semula pula. Bawa mari Ismail tak ada juga. Ibrahim tengok bini lain dah. Natu hak lain. Tanya Ismail gimana. Masya Allah dia pergi buru. Binatang pergi cari kayu api. Pahalah mana kehidupan kamu. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Taala. Allah bagi berapa banyak nikmat dia. Walaupun makan tak cukup. Alhamdulillah. Walaupun pakaian tak cukup. Rumah duduk sekodani pun. Alhamdulillah. Kalau nak banding dengan orang lain. Kita lebih senil lagi. Kalau gitu moyaklah ke dia. Kalau Ismail klik, orang tua ni mari lagu ni rupa. Tahoyak dia suruh jaga molek genung pitu ni. Bika pitu ni jaga molek. Bila Ismail klik, bini dia royak. Maka Ismail pun pahal. Lepas tu suruh jaga genung pitu, bika pitu molek. Ismail pun pahal lah. Bini ni tak boleh cerah dah. Kerana dengan bini ni lah Ismail duduk. Maka Allah SWT buat tubik. Nah, zuriat, iaitu Nabi kita SAW. Orang yang nak bawa agama kena susuk. Nah, Nabi kita SAW. Mari dengan yatim, piatu Nabi kita. Pok mati lagi. Pamuk berapa masa mati. Pas susu tak boleh pula. Daripada Aminah. Kena susu dengan Halimatu Sa'diyah. Kena duduk dalam keadaan susuk. Yatim, piatu, bawa dengan keadaan susuk. Mari. Lepas tu senggol, Nabi kahwin. Allah suruh kahwin. Nah, masa temui jodoh dia dengan Siti Khadijah. Dan untuk sebab agama, Allah beri Khadijatul Kubra, orang perempuan yang pertama. Duduk dengan Nabi, kena susah. Harta banyak. Tengok hati besar tak besar orang tino. Siti Khadijah, dia kaya. Nabi miskin. Nabi buat kerja dengan dia. Gi bawa dagangnya kepada Syam. Negeri mana-mana, Syria, Nabi gi kelik mari. Bawa dagangnya hak Siti Khadijah. Akhir sekali kahwin dengan Khadijah. Umur 40 tahun. Nabi umur 25 tahun. Lepas tu bawa Nabi 40 tahun. Umur Nabi. Siti Khadijah umur dia meningkat. Sampai kepada 55 tahun. Masa tu. Nabi terima wahyu. Maka Allah SWT suruh buat pengorban ni. Atas agama. Karena nak buat agama mari kena buat pengorban ni. Maka Nabi pahal. Mula-mula ayat siapa? Kepada bini dulu. Qasi. Orang lain tak pahal tak apa. Asal bini pahal. Siti Khadijah terima. Daripada Nabi SAW. Hak kaya. Harta banyak. Pakaian banyak. Kakah mah banyak. Rupa comel tuhai bui walaupun tua. Umur 40 tahun nikah dengan Nabi itu masih comel lagi. Supa anak muda. Siti Khadijah. Nah, Allah SWT bagi. Tapi buat pengorbanan atas agama. Mula-mula sekali Siti Khadijah. Nah, korban untuk agama Allah SWT. Tolong Nabi nak sebab agama. Harta habis sekara-sekara. Pas tali tekuk, tali tangan, cicing, subek. Habis. Hak anak-anak pun habis. Akhir sekali pakaian dia kena habis. Nah, pakaian pun tak ada. Kain selimut tak ada. Dalam riwayat kata masa Khadijah nak mati. Ada kain sepasir yang pakaian dia. Hak sepasir tu pun. Orang-orang tina, orang perempuan. Bila dia mati, cabut tubik daripada tubuh Khadijah. Bila hak sepasir daripada dabar tekuk. Sapa di kaki. Ada sebanyak 300 lubai tapung. Tapung saja 300 lubai tapung. Dan dengan 4 kara tapung. Satu dengan kain. Dua dengan benih. Tiga dengan kulit. Dan 4 dengan daun kayu pun ada. Buat tapung baju. 300 tapung. Harta semua habis. Tinggal kulit, tulai dan juga kulit. Nah. Ini pengorbanan. Daripada sinilah Allah hantar salam. Salam Allah bukan bui mudah-mudah tak. Nah, Allah bagi salam ni kepada nabi-nabi dia, rasul dia. Orang yang jadi rasul, Allah kirim salam mari melalui Jibril, buat mari salam. Khadijah tidak jadi rasul. Dia bukan anak rasul, bukan anak nabi. Dia orang perempuan biasa, orang perniagaan, tapi dia jadi bini nabi. Karena dengan pengorbanan ni, walaupun bini nabi hak lain banyak lagi. Nah, 13 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 orang. Jadi isteri Nabi. 9 dalam Madinah. Masa Nabi kita masih hidup. Dah 2 orang telah tinggal. Siti Khadijah dengan Zainab. Tapi orang boleh terima salam daripada Allah. Iaitu Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Allah beri salam buat apa? Kerana mulut dia manis. Walaupun harta habis. Tali tekuk habis. Tali tangan habis. Harta habis. Nabi ambil kepala tu atas ribut. Bila Nabi tengok. Air mata Nabi tak boleh tahan. Jatuh atas pipi Siti Khadijah. Basuh panah pipi. Dia pejam mata. Tapi bila pipi panah. Bekah air mata Nabi. Siti Khadijah buka mata dia. Ya Rasulullah. Menangis waktu. Teriak waktu. Nabi SAW bagi tahu. Wahai Khadijah. Alhamdulillah. Kamu telah buat satu pengorbanan atas agama Allah. Mung orang kaya. Tapi hari ini habis. Harta kekayaan mung tak ada sekarang bu. Kain selimut dalam rumah pun tak ada. Pakaian nak saling buat lain tak ada. Dalam riwayat tulis. Kain nak bukuh mayat dia tak ada lagi. Kain untuk bukuh mayat tak ada. Dan kamu orang comel, tapi hari ini mu tinggal kulit dan tulang. Khadijah suka hati lagi. Dah, di atas Nabi SAW bukan sekadar tuduk. Tubik di mulut Khadijah, ya Rasulullah, bukan sekadar ni. Ambo nak buat pengorban ni atas agama. Karena ambo tahu, Allah SWT mulia Rasulullah dengan sebab agama. Allah mulia satu orang dengan sebab agama. Sebab tu ambo korbankan habis bukan sekadar tuduk, ya Rasulullah. Kalaulah boleh dalam syariat agama benar, tubuh hamba ni, kalau hamba mati hari ni, ya Rasulullah, tulis-tulis belakang ambil, buat jadi jambatan, buat sebuah getuk, buya orang lalu ke atas tu untuk buat kerja agama Allah. Kalau syariat benar, tulis rusuk ni, boleh ambil, cabut ambil lah, kerak-kerak ambil asuh, buat jadi pedai, buat jadi pisah, builah kepada mujahid, orang buat kerja agama. Tubuh hamba ni habis tak apa lagi untuk agama. Di atas perkataan ni lah, Allah Subhanahu Wa Taala suka. Dan Allah hantar Jibril alaihi salam buat mari salam kepada Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Tuan-tuan dan kaum ibu yang mulia, pengorbanan ni bukan sore hak Nabi buat. Nah, semua isteri-isteri rumah bini Nabi dalam Madinah, 9 rumah, di satu rumah tak ada makanan, rumah yang kedua, sampai rumah yang ke-9. Nah, tak ada makanan. Ya Rasulullah, bukan hari ni tak ada makanan. Sudah 3 kali bulat tebulat. Mana dua bulan penuh-penuh 90 hari. Dapur tak berasak. Harta tak ada. Bini Nabi tak ada harta. Makan ni tak ada. Siti Aisyah kata dua bulan turut-turut. Puak dia makan dapur ais juk dengan buah tamar. Ais juk dengan buah tamar. Sekali Nabi pergi rumah Fatimah. Nah, Nabi pergi rumah Fatimah. Nabi duduk dekat dengan Fatimah. Satu hari pagi Fatimah buat roti. Bakar roti sekeping. Buat mari ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, Fatimah beri salam. Ni hamba nak makan roti tapi tak boleh makan. Ingat ke Rasulullah, ingat ke ayah. Ni buat mari roti beri ke ayah. Nabi tengok roti, air mata Nabi tubik. Wahai Fatimah, inilah roti pertama masuk mulut ayahmu selama 3 hari dah tak ada makan ni. Ini dalam rumah Nabi. Kadang-kadang Nabi jalan dengan sahabat dalam kebun. Nah, sahabat ambil buah tamar beri pada Nabi. Sapu-sapu patih. Waktu bik patih, halau buah tamar. Bui Nabi makan. Nabi bubuh dalam mulut. Nabi kata, inilah buah tamar pertama masuk dalam mulut aku selama 3 hari yang lepas. Kau tak ada makan ni. Tu susah atas pengorban ni. Tua-tua dan kaum ibu yang mulia, bukan sekadar Nabi dan bini Nabi, sahabat-sahabat, Sumayyah, orang perempuan pertama, telah mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dari riwayat kata, Abu Jahal, orang-orang kafir Quraisy, dia ambil orang tina ni gantung, ikat kaki. Utar dua ekor utar. Kaki sebelah, dia utar seekor. Seekor kat sebelah kaki kiri, dia utar seekor lagi. Lepas dia petuk utar, hamak utar pergi dua belah. Pergi ikut kanan so, pergi ikut kiri so. Pohon dua-dua ni soyok tu. Itu orang-orang dulu buat pengorban ni. Ammar bin Yasir kena panggil supaya dengan puluk-puluk bakar. Atas api. Khabab, atas belakang tak nampak. Rupa dia tak nampak. Baru api tu mampu. Lemuk-lemuk daripada khabar. Bilal bukan mana kena susah. Bukan main kena susah untuk agama. Bukan sekadar tu, tua-tua dan kaum ibu yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala beri sahabat-sahabat. Sehingga Bashir kecil. Masa dia tidur dengan pok dia. Mok dia mati dah. Dia kecil lagi. Umur 3-4 tahun, 5 tahun. Tapi ceridik dah. Nah, Bashir dia ceridik dah. Dia takut pok dia tinggal. Malam-malam tidur dia ikat baju dia. Dengan baju ayah dia. Dia ikat tidur sekali. Takut ayah dia tinggal dia. Tapi bila seruai agama mari. Maka ayah dia nak geruk, nak robok baju yang dia ikat tu takut sedar. Maka ayah dia ambil pedai kerak baju tadi. Nah, kerak tempat baju anak dia Bashir yang ikat tadi. Maka ayah dia keluar jalan Allah SWT. Anak dia bangun pagi mari tengok ayah tak ada. Baju bekas kerak. Tanya, dia tanya orang, ayah dia keluar jalan Allah SWT. Tahu orang balik mari semua, Bashir tunggu di pintu kota. Orang masuk mari, mana ayah hamba, mana ayah hamba. Nah, lama sekali siapa Nabi SAW. Bashir tanya, ya Rasulullah, mana ayah saya ya Rasulullah. Nabi paling kok kanan, Bashir mari alik kiri. Nabi paling kok kiri, paling kok kanan. Duk main lagu tu. Akhir sekali, Nabi SAW bagi tahu Bashir, mu suka kau tidak, aku jadi ayah kamu sebagai ayah kamu. Siti Aisyah sebagai ibu kamu. Ha, ayah tak ada mati, mak tak ada mati untuk agama. Anak kecil-kecil Nabi buat pengorbanan. Satu kali dalam kitab ada tulis A'la. Nah, radhiyallahu anhu, umur lebih kurang dalam 9-10 tahun. Orang-orang dia duduk dengan mak dia ya. A'la duduk dengan mak dia. Orang-orang laki-laki bila bunyi azan di masjid, orang bawa anak jatuh lagi semaya. Pok mari ambil pegang tangan anak buat pergi semaya. Tapi A'la tak ada siapa mari pegang tangan dia. Karena ayah dia tak ada. Dia ada mak saja. Bila dia tengok gitu dia hunggar kelik. Sapa rumah dia. Ya ummi, ya ummi, aina abuya, mana? Ayah hamba duduk mana wahai mak? Mak paling kane, hunggar lagi kane paling kiri. Tubi air mata, nak oyak kanuk, tak tergamuk. Nah, akhir sekali, lama-lama nampak orang duduk piping tangan anak. Akhir sekali, A'la' radiyallahu anhu, pergi tanya ibu dia, nak tanya ibu lih, mana ayah dia. Maka ibu dia teriak, ibu dia kata, wahai A'la', mungkin tanyalah Rasulullah SAW. Dia tak boleh hoyak. Ibu tak boleh hoyak. A'la' ditanya Nabi, ya Rasulullah, mana ayah dia duduk mana? Maka Nabi SAW bagi tahu, wahai A'la', menggembiralah, mensuka hatilah. Sesungguh ayah mung tunggu kamu di pintu syurga. Ayah mung dia telah mati syahid di jalan Allah. Dia bantu agama Allah. Dia telah mati. Dia telah tunggu kamu di pintu syurga. Mung ada ayah. Wahai A'la', mung ada ayah juga. A'la' klik, oh ya budak-budak, ayah dia tunggu di pintu syurga, tunggu di pintu syurga. Satu kali masa nak keluar jalan Allah, orang panggil hayat lal jihad. A'la' gemetak dengan Nabi SAW, nak keluar jalan Allah, nak supaya boleh jumpa dengan ayah dia. Nabi kata, tak leh wahai A'la', mung ada ibu ya, munggilah minta izin dengan ibu kamu. Bila pergi sampai rumah, maka A'la' minta dengan mak dia, ya ummi, builah dia. Dia minta dengan Rasulullah nak keluar jalan Allah. Nah, tapi Rasulullah tak benar suruh mari tanya ummi, tanya mak dulu. Mak dia pula tubik air mata, wahai A'la'. Nah, sesungguhnya mung dulu duduk dalam kandungnya ibu. Ayah mung keluar jalan Allah ketika dia tinggal ibu mung mengandung 3 bulan. Dan mung beranak, mung tak ada tengok ayah kamu. Dia telah mati di jalan Allah Subhanahu Taala. Tapi mung besar dah mung nak keluar jalan Allah. Ibu duduk dengan mung ya, tapi ibu nak lari mung tak leh. Karena agama lebih mahal lagi. Agama lebih penting lagi. Wahai A'la', kalau sekiranya mung benar-benar, Rasulullah pun benar mung nak keluar jalan Allah. Ni pedai ayah mung. Nah, pedai ni kuda ayah mung masa dulu. Mung masa kecil dalam kandungnya. Ayah mung keluar jalan Allah. Aku tubik tunggu di pintu rumah. Orang-orang mujahid kelik mari. Ayah mung tak kelik. Tiba-tiba kuda ayah mung kelik mari dengan penuh darah. Dia bawa pedai ni kelik mari. Mari di rumah. Aku tengok, aku tahu kata ayah mung sudah mati. Nah, pedai ni dia telah tinggal. Ambillah wahai A'la', ambil pedai ni. Keluarlah di jalan Allah. Ibu dia bui pedai, bui bekalan. Penepis A'la' telah bawa di tempat Rasulullah SAW. Masa Nabi keluar, Nabi bawa A'la' pergi bersama. Bila pertempuran masuk, nah, A'la' duduk dengan Nabi kerana dia kecil. Nabi ini jaga dia, dia pun duduk sekali dengan Nabi. Maka perang telah berlaku. Orang kafir mari duduk jauh tengok. A'la' duduk lati tengok. Dia ada penepis tangan di tangan dia. Tapi nak bawa tak urut. Nah, ada pedai hak ayah dia bawa pun heret. Pedai nak bawa apa tak boleh, dia budak kecil. Maka dia tengok orang kafir, satu orang kafir. Lepar lembing. Nah, lembing ni daripada jauh. Lepar nak tikai Rasulullah SAW. Bermulik A'la' dia nampak. Lembing tu terbang mari. A'la' dia duduk depan Nabi. Dia locak naik. Lembing tu kena di dada dia. A'la' telah jatuh di kaki Nabi SAW. Dah tengok budak kecil buat pengorbanan untuk agama. Nabi SAW ambil A'la' letak atas riba. Bagaimana anakku wahai A'la'? Nyawa tak ada dah. Wahai Rasulullah, sampailah salam A'la' kepada ummi, kepada ibu dia. Beritahulah sesungguhnya A'la' bersama dengan ayah. Tunggu ibu di pintu syurga pula. Nabi SAW telah beri sahabat sifat A'la' dan bila balik mari. Maka orang perempuan pertama duduk di pintu Madinah. Siapa dia? Ummi, ibu kepada A'la'. Duk nanti tengok A'la' anak dia. Mari sore tanya, tak ada siapa jawab. Mari, tak ada orang jawab. Akhir sekali Rasulullah mari dengan uta. Sapa di pintu kota Madinah. Ibu A'la' tengok A'la' tak ada. Pergi lutut uta Nabi SAW. Dah tanya, ya Rasulullah, mana anak saya dia A'la'? Maka Nabi SAW bagi tahu, wahai ummi A'la', sesungguhnya A'la' telah bela agama Allah SWT. Dia kena lembing dan dia telah tinggal dunia di sana sebelum dia meninggal dunia. A'la' telah pesan, bagi tahulah kepada ummi ibu dia, sesungguhnya dia dan ayah dia tunggu ummi ibu dia di pintu syurga. Ibu dia panggil 12, duk pergi di lutut utara Nabi SAW. Kokoh terlepas, terlepas, terlepas. Gelosa turun. Akhir sekali mati di lutut, di kaki utara Nabi SAW. Orang dulu-dulu, kaum ibu yang mulia, dia telah buat pengorbanan atas agama Allah SWT. Kaum ibu duk baca semua dalam kitab. Bagaimana Khansa radhiyallahu anha, anak pak orang. Tah, cakoh-cakoh besar-besar. Tok laki mati di jalan Allah. Tego anak siapa besar pak orang. Bawa mari kerja agama ada. Esok orang jihad keluar di jalan Allah. Ibu tarif anak dia pak orang. Wahai anakku, sesungguhnya aku tak biasa khianat pada ayahmu. Ayahmu telah meninggal dunia, mati di jalan Allah karena bantu agama Allah. Mung aku pergi siapa besar. Esok ni ada kerja agama, wahai anak. Mung pak-pak orang ni kena duduk dalam sahawah. Bagi sahawah. Mung jangan takut. Nah, kalau Allah bagi rezeki pada kamu, ibu doa. Rezeki gapo? Bukan harta banyak. Bukan kebun luas. Rezeki gapo? Mok dia doa. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Ya Allah, rezeki kalah kepada kami. Syahid di jalan engkau. Ya Allah, mu ambil dah. Suami aku, tok laki aku mati di jalanmu, ya Allah. Ni anak-anak aku pak orang, ya Allah. Untuk khidmat pada agamamu, ya Allah. Kalau mu suka, ya Allah. Mu builah rezeki syahid di jalan engkau. Targhib anak. Wahai anak, jika sekiranya Allah tak beri rezeki pada kamu, mung tak mati syahid, mung boleh kelik jumpa dengan ibu kamu di rumah. Tapi bila kamu Allah bagi rezeki mati syahid, tak apalah anak, mung tak ada jumpa dengan ibu di rumah, tak apa. Mungkin tunggulah ibu kamu di pintu syurga. Ini orang dulu-dulu buat pengorban ni atas agama. Nah, sehingga Allah SWT bagi agama ni maju dan tinggi. Nabi SAW sendiri dalam peperangan Uhud, Sayyidina Hamzah, pok saudara Nabi, hok Nabi kasih sekali. Nah, siapa dia bunuh? Wahsy. Tikai dengan lembing. Tembus dada. Hindun bini Abu Sufyan masa tu belum masuk Islam lagi. Mari belah dada Sayyidina Hamzah. Ambil hati kakah dalai waktu bik. Mamuk. Sembur naik ke atas. Dah kerak hidung. Kerak telinga. Cokeh mata tu bik. Jari-jari ni kerak habis. Cicir mayat. Bila Nabi mari tengok. Subhanallah. Dah tak kenal rupa Sayyidina Hamzah. Nabi semaya mayat saja. Walhanya mayat tak kena semaya. Orang mati syahid. Tapi Nabi nak muliakan pok saudara dia. Panggil sahabat-sahabat. Dah semaya di atas mayat jenazah Sayyidina Hamzah. Sapa 70 kali Nabi semaya. Semaya sekali habis bui salam. Air mata berah tu bik. Janggut, baju, basuh. Semaya kali yang kedua, sapa 70 kali. Sehingga Allah hantar Jibril mari. Mari jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, cukuplah. Bolah semaya mayat. Sesungguhnya Allah bagi berita gembira. Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi ni, Allah ambil jadi singa Allah di arasy ilahi. Dan Allah jadi singa Rasul di bumi. Nah, bui berita gembira pada Nabi SAW. Tua-tua dan kaum ibu yang mulia. Bukan main Nabi buat pengorbanan. Nah, kaum ibu baca, tua-tua dan baca, tengok bagaimana Nabi SAW dalam rumah Nabi. Nah, ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, harta orang bagi pada dia, makan ni ada masa Nabi. Tapi bila Nabi wafat, mati. Minyak pelita nak pasir dalam rumah tak ada. Bila Siti Aisyah tinggal sore, nah, duduk dengan keadaan bujang sore, maka orang mari beri duit. Sekali mari hadiah ke Siti Aisyah. Masa tu 100,000 dirham. Alik pagi Siti Aisyah ni bagi pada orang fakir miskin. Orang susah ambil untuk agama Allah. Hari tu dia puasa. Untuk diri dia sendiri buka puasa tak ada. Sehingga khadam dia. Mari ayat Siti Aisyah. Sesungguhnya dia ni. Nah, puasa hari tu waktu tak taruh duit. Tapi khadam tak ayat. Kalau merayat dulu aku boleh taruh 1 dirham. Untuk buat beli daging. Siti Aisyah telah buat pengorban ni. Sahabat-sahabat telah buat pengorban ni. Di atas pengorban ni ni lah. Allah am hidayah. Nah, bukan sekadar 120,000. Hari Hajjatul Wada'. Orang Tino 100% boleh tuduh orang. Laki-laki semaya Jumaat 100%. Dalam rumah telah hidup amalan agama. Budak-budak telah jadi hafiz di rumah. Telah jadi alim di rumah. Amalan rumah serupa dengan amalan masjid. Semua orang telah menangis untuk agama. Allah hadiah rumah-rumah orang Tino pada masa dulu. Bukan hadiah tali besin. Bukan hadiah video. Bukan hadiah kakak mas. Tapi Allah hadiah rumah-rumah mereka. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Dalam rumah ada Quran, ada taklim, ada dakwah, bentuk anuk. Dalam rumah bangun malam, tengok Allah turun ayat Quran. كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Sikit waktu malam, orang-orang Tino tidur. Banyak ke pukul 2, pukul 3, orang perempuan bangun dulu. Buat ibadat, semaya. Tinggal tempat tidur, ibadat kepada Allah. Hum yastaghfirun. Ulama tulis dalam kitab, mereka istighfar kepada Allah sebelum semaya subuh sampai 12,000 kali. Lepas tu baru semaya subuh. Sebab tu Allah hadiah ugamu. Allah hadiah benda hak Allah saya kepada orang yang buat kurban atas ugamu dia. Allah hadiah ugamu. Hadiah taklim dari rumah, semaya dari rumah, isra', duha. Tiap-tiap orang perempuan tak turun atas tikar. Sehingga Ummu Salmah, bini Nabi sendiri, duduk daripada pukul 3 malam atas jadah sampai pukul 8, pukul 9 pagi. Habis duha, bukan habis isyrak dah. Sudah duha, baru tubik, turun sejadah, lipat sejadah, baru masuk dapur. Baru buat makan. Ni orang dulu-dulu, Allah hadiah ugamu. Pintu rumah ada guni ya. Bukan pintu rumah kayu jati, pintu rumah kaca, besi, molek dah. Pintu dengan guni ya. Tapi dalam rumah ada amalan ugamu. Anak jadi hafiz, anak jadi ulama', anak jadi mubalik, tok laki jadi da'i ilallah. Ugamu tersebar dalam 23 tahun. Dah tengok Nabi sebut, innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja. Ketika tu orang masuk Islam berduyun-duyun. Jemaah-jemaah, puak-puak masuk duduk dalam Islam. Orang masuk Islam, sehingga beralu abdimah di Yaman. Dah beralu, boleh jadi asbab hidayah. Dalam kitab Hayatus Sahabah, Maulana Yusuf tulis. Bila Abbas bin Mirdas, dah nama dia, Abbas bin Mirdas, pok dia nama Mirdas, dia pesan ke anak dia Abbas, dia tinggal beralu, abdimah. Dah, kerana dia masa tu Nabi tak mari lagi, dia duduk dalam jahiliah, orang Arab semua beralu. Dah, pok dia pun pesan ke anak Abbas, kalau mu ada hajat, memandilah beralu ni, wak kecuci, wak bersih, kamu sembuh dia, minta hajat kamu. Bila pok dia mati, Nabi ketika tu Nabi hijrah, mari daripada Mekah, mari duduk Madinah dah. Maka Abbas bin Mirdah tak tahu cerita, Nabi hijrah, Nabi mari, dia tak tahu, dia duduk dalam kapir lagi. Maka dia ingat pesan ni pok dia, ambil beralu abdimak, mari basuh-basuh mandi, letak, nak sembuh beralu je. Allah Maha Kuasa, melalui pengorbanan sahabat, bini sahabat, orang-orang Tino buat pengorbanan atas agama, harta dan diri, maka Allah jadi asbab beralu abdimak boleh kecek. Boleh sa'i, tubik mari, bagi tahu pada Abbas, buah nak sembuh ya. Allah buat tubik di mulut beralu. Kullil qabilati min Sulaimin kulliha, halakal anisu wa asha ahlal masjidi, au dabdimadu wa kana yu'badu marratan, qabla alkitabi ilan nabi Muhammadi, inna alladhi warisan nubuwata wal huda min ba'd ibni Maryam Quraishin muhtadi. Wahai Abbas, kul, kata oleh kamu. Nah, suruh Abbas ni ayat kepada siapa dia? Bani Sulim semua. Nah, halakal anisu, binasalah orang yang berjinak-jinak dengan berala, duk mari sembuh berala, minta berala, orang tu binasalah. Lani bukan masa dia dah. Wa asha ahlal masjidi. Lani orang tu hidupkan amalan-amalan masjid dah. Wahai Abbas, di Madinah Nabi telah hidup amalan masjid. Orang jatuh telah buat kurban atas agama. Orang perempuan telah kurban atas agama. Mung tak tahu lagi mai hidup sembah berhala. Dah. Ataupun audabdima dua kana yu'badu marratan, ataupun aku ni abdima berhala ni, orang sembah aku satu ketika aja. Bila? Qabla alkitabi ila nabi Muhammadi, sebelum kitab Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Masa tu orang jahiliah, dia tak tahu dia sembah aku. Lah ni tak leh dah, kerana Quran turun dah. Innal ladzi warisan nubuwata wal huda, sesungguhnya orang yang jadi Nabi ni mari. Dia mari Nabi yang bawa pertunjuk. Dialah bawa pertunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia mari bila? Min ba'di bani Maryam Quraisy Muhtadi. Dia mari selepas daripada Nabi Isa. Nabi tak ada dah. Sub Nabi dah. Maka dia mari daripada bangsa Quraisy. Dan dialah orang yang bawa pertunjuk hidayah. Abbas dengar berhala ya. Bukan orang dakwah. Bukan orang bayar berapi-rapi. Sejer, dua jer, tiga jer. Mari Merkah. Orang baca kitab. Orang ambil tali besin. Orang buat tali video, CD. Tengok, dengar. Tidak. Berhala ya. Dakwah berapa patuh, ni patuh. Ya. Abbas boleh bawa 300 orang. Daripada Yaman. Jalan kaki sapa kepada Madinatul Munawwarah. Dia berdiri depan pintu masjid Nabi di Madinah. Dia tak kenal Nabi. Dia tengok dalam masjid ada halqah Quran, ada orang duk semaya, ada orang duk halqah zikir, ada orang duk kecek kebesaran Allah, ada halqah taklim. Abbas duk berdiri depan pintu je. Jamuh pintu, pergi pintu. Duk tengok mana Nabi. Orang alik belakang dia 300 orang. Tengok Nabi SAW duduk dalam masjid. Nabi tengok, Nabi kenal. Dah, Nabi bangun berdiri. Nabi laung suara subik. Ya Abbas bin Mirdah. Panggil nama lagi dan panggil bin lagi. Bakar dia lagi. Hei Abbas bin Mirdah. Merayaklah orang dalam masjid semua ni. Gapo kata, berada abdimak kecek dengan mung di Yaman. Abbas masuk selagi dalam hati. Inilah Rasulullah yang benar. Akik jari naik 300 orang. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. 300 orang masuk Islam melalui berhala abdimak. Ani Nabi kata, innan nasadakhalu fi dinillahi afwaja. Ketika tu semua manusia berduyun-duyun masuk dalam agama Allah. Nah, sehingga Allah sebar agama dia 100%. Laki-laki, budak, masjid-masjid telah hidup. Amalan agama telah hidup. Cara Yahudi, Nasara, Majusi. Cara orang kafir habis. Buat tubik dengan tunjai-tunjai. Adab, rapini, cara nikah kahwin. Cara makan, cara minum. Lain pada cara Rasulullah tak ada habis. Tapi saya, Nabi SAW bagi tahu akhir hadis ni. Wasaya khurujuna minhu afwaja. Mung nanti tengok. Bila umat aku bui kepentingan kepada dunia. Dah, harga agama harga mahal. Tapi oleh kerana orang buat main-main. Harga dunia tidak ada harga di sisi Allah. Walaupun nak banding dengan sebelah sayap nyamuk tak ada harga. Tapi oleh kerana orang buat sungguh dengan dunia. Motong sungguh, kerja sungguh, berjahit sungguh, menegur sungguh. Buat sungguh dengan dunia. Sehingga tinggal agama. Agama hak sungguh. Orang dulu-dulu buat agama sungguh. Sehingga tak ada nak buat dunia. Maka Allah beri dunia duduk bawah tapak kaki dia. Kaya sahabat, mulia sahabat. Tapi hari ini, Nabi SAW bagi tahu. Bila umat aku bagi kepentingan kepada dunia. Wadinuhum darahimuhum. Munati tengok agama mereka cuma dirham. Wadana niruhum dan dana nir. Mah, perut, belia, intan. Dah, satu agama. Untuk agama orang wiskup. Untuk laki pergi masjid, pergi semaya jemaah. Bini wiskup yang buat pergi. Untuk agama. Wiskup kuk. Nak buat masjid. Rumah sore-sore dalam kampung 2 juta, 3 juta, 5 juta harga rumah. Orang sesok lah ni, orang motong getah 100 rai, 20 rai boleh buat rumah batu. Rumah besar-besar. Dalam rumah ada semua perhiasan. Jambai berkilat. Tempat dapur, tempat taam, peti sejuk, lemari, katil. Pak tok kasut pun harga ribu-ribu. Tapi masjid lah ni sarang laba penuh. Nak tukar kipas angin sebutir tak boleh tukar. Jambai di masjid-masjid pitu pun cabut. Orang nak berok kena ambil pitu sandar. Pahit air orang pahak. Orang baji dengan kayu. Kadang-kadang beruh gigi. Balut kain baji pahit air. Nak tukar pahit air sebutir. 50 kuk orang tak boleh tukar. Hari ni agama. Agama hari ni orang bawa keluar jalan Allah. Tok laki mai keluar ada takazak agama. Bawa gapo hari ni mari? 200 kuk, 500 kuk, 1000 kuk. Nak keluar 40 hari. Padahal 40 hari 1000 kuk nak makan gapo? Bawa untuk keluar jalan Allah Subhanahu taala. Nak bawa banyak tak leh. Saya taruh duit untuk dunia. Untuk agama bui sikit je. Padahal 1000 kuk duk dalam tu belaka. Taam 20 kuk, 30 kuk sehari. Pas go rokok lagi, go teo lagi, go nasi sabu lagi. Tak cukup. Lepas tu sebab tu orang lari kelik. Tak ada 40 hari orang lari kelik. Tak ada 4 bulan orang tinggal kelik. Duit habis. Ni untuk agama. Nah, untuk agama beli kayu sugi 10 kuk nak beli tak boleh. Tapi untuk dunia orang mari beli baju kat kawasan Merkah. Lah ni sampai 10 ribu selah ada. Kat kawasan Merkah duk jual baju. Orang duk beli baju orang Tino pakai berapa ribu untuk dunia. Hari ini tua-tua dan kaum ibu, dunia hak tidak ada harga bila manusia beri kepentingan kepada dunia. Lebih lagi orang Tino tak ada masa baca Quran, tak ada masa buat taklim, tak ada masa berzikir, tak ada masa sembahyang tahajud malam, tak ada masa nak didik anak, tak ada masa nak bantu agama Allah Subhanahu taala, nak keluar mastura tok laki nak keluar jalan Allah, tak ada masa. Maka hari ini agama cabut, Nabi kata wa sayakhrujuna minhu afwaja. Mung nanti tengok agama akan keluar tubik, orang akan tubik daripada agama afwaja, berpuak-puak, berduyun-duyun. Bukan tok laki seorang, bini, anak, keluarga tubik daripada agama. Sekolah ada, tapi orang dalam sekolah nah berapa orang aja. Orang dalam kampung tu mengaji, orang luar duk mari. Masjid berapa orang aja semaya hari ni? Laung sorok sedak-sedak, orang semaya 5 orang, 10 orang. Nah, orang jatuh lah ni suka semaya di rumah, suka semaya kubur. Tak ada orang nak pergi masjid. Orang mari mengajar, orang pergi buat dakwah, tak ada orang nak dengar. Masa taklim orang duduk dalam taklim 3 orang, 5 orang. Mastura taklim wanita kampung-kampung, orang duduk dalam taklim wanita berapa orang aja. Nah, tapi orang duduk depan terotak berapa banyak, depan radio. Dah, orang pergi jalan daripada bola, orang jalan tempat supermarket, orang pakai bunyi mana lotah ada, biksi ada di mana, duit orang tino bubuh dalam beg sampai 10-20 ribu. Dah, pergi rata panjang tu, alik Malaysia, orang-orang tino lah ni getah mahal. Dalam beg kecil-kecil je, 2-3 bekas, 3 toko, 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu. Beli apa? Beli barang-barang untuk dunia. Nah, hari ni manusia tak nampak agama, tua-tua dan kaum ibu yang mulia. Sebab tu, kalaulah kita tak percaya pada agama, maka Allah akan cabut tubik agama daripada tu laki kita, bini, anak, keluarga kita. Agama dia akan tubik. Agama dia tak duduk. Agama dia duduk dengan orang buat pengorban ni. Siapa sanggup buat pengorban ni, maka agama akan duduk dengan dia. Siapa tak sanggup buat pengorban ni, maka agama akan tinggal dia. Sebab tu hari ni kita himpun mastura di atas maksud besar-besar dua perkara. Dah, beritahu pada kaum ibu. Nombor satu, kita ada jo di jalan. Nak buat tempat 9, 10, 11, boleh 2, boleh kumpah. Pahala ni kita keluar jemaah dah. Target di jalan ni 100 jemaah. Lah ni baru boleh jemaah 280 jemaah. Orang keluar 4 bulan. Dah, tak daripada 2 bulan lepas dah. Siapa ke lah ni boleh 280 jemaah. Ada lagi 320 jemaah. Lepas 320 jemaah ni nak keluar hak akhir ni, tepat 29 hari bulan, 28 hari Jumaat, ada mesyuarat di jalan. Lepas tu 28 ni semua orang nak suruh bawa mari lalu dah. Dengan beg, dengan kain baju. Dah, nak keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu Taala. Siapa nak keluar? Tok laki kaum ibu hak mari mastura hari ni. Ayuh kaum ibu. Kaum ibu semua hak mari hari ni. Berapa ratus, berapa ribu orang. Kena niat supaya tok laki kita semua keluar jalan Allah Subhanahu Taala dan doa dengan Allah. Bukan doa mati dak. Sahabat dia doa tok laki dia, Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Ya Allah, berilah syahid di jalan Allah suami kami. Sehingga semangat orang tino lah. Ammar bin Jamuh, kaki cepel. Nah, kaki ni tepuk, nak jalan tak leh. Dia sendiri pergi minta dengan Nabi. Nabi longgar untuk dia, mung tak kena keluar. Hei Ammar, kena muzu. Tapi bila kelik rumah, tak leh. Bini semangat. Abang Umar, Ammar mung tidak nak keluar. Mung tidak Rasulullah beri kemudahan, kelonggaran dak. Mung sendiri malah. Mung sendiri tak sih, mung sendiri penakut. Keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bini ni duk bubuh. Sehingga Ammar bin Jamuh suruh anak jatuh di atas dia. Akhir sekali dia keluar. Mati di jalan Allah di Medan Uhud. Mayak dia bini pergi ambil nak kelik. Uta tak si wak kelik. Buh atas uta siap dah. Nak kelik tak leh. Uta tak si jalan. Bila Nabi mari tengok, Nabi kata ada gapo satu-satu. Doa. Maka bini dia kata sana dia bui semangat pada tu laki dia keluar. Maka tu laki dia doa, Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Dan doa lagi tambah, ya Allah, janganlah balik aku kepada ahli aku. Akhir sekali mayat Ammar bin Jamuh kena tanya di Medan Uhud, tempat kaum ibu pergi haji, pergi ziarah tengok. Orang dulu-dulu orang perempuan semangat. Hari ni kalaulah orang perempuan semua semangat, bangun niat tu laki keluar 4 bulan di jalan Allah. Ayah kita, anak jatah kita, pakat bui sokongnya keluar di jalan Allah. tepat 28 hari bulan. Nah, persiapan sebelum jua kita bulan 2. Insya-Allah akan siap. Semua ni boleh keluar belaka. Amin insya-Allah. Nah, kita minta doa dengan Allah Subhanahu taala supaya semangat kaum ibu. Dia orang Tino, orang Jatah ni dia duduk lekat dia orang Tino. Nah, banyak ke orang Jatah duduk lekat dia orang Tino. Tak boleh mari, tak boleh keluar jalan Allah Subhanahu taala. Dah bila orang Tino maju pula, dunia besar pula, harta banyak pula. Nah, maka kebanyakan orang laki-laki dia tak dapat keluar jalan Allah Subhanahu taala. Tak usah kata nak keluar 4 bulan, 40. Lah ni nak mari tidur malam Merkah tak boleh tidur. Malam Merkah. Semalam ni malam Merkah hari Jumaat, malam Sabtu. Merkah tak boleh mari. Ha, sebab tu nak suruh kaum ibu bubuhlah semangat ni. Mudah-mudahan sebelum kiamat Allah Subhanahu taala akan sebarkan agama dia. Amin insya-Allah. Lepas tu yang kedua kaum ibu, kita sini buat persiapan untuk Jul. Bulan 2 ni Jul 9, 10, 11. Pada buat persiapan dah ni. Nah, daripada dulu lagi tapi tak leh nak buat kerana hujan turun. Nak buat tak leh, nak pergi buat tasik pun tak leh buat kerana di sana pun hujan. Dan nak buat tak leh, pas jatuh mesyuarat buat di Merkah kita. Jul ni nak buat di Merkah untuk 3 cangwat. Jala Tani Naga. Jadi orang kawasan atas dia buat kawasan dia. Hajai Kukmau dia buat tempat dia. Kerabi, lepas tu di Pangah, lepas tu buat di Bakok, lepas tu Pak Isan, Pak Nga buat di sana. Pakura Najo buat di Bakok. Tempat 3 dan 4 hari bulan. Bulan 3. Untuk orang yang keluar 4 bulan dah. Lepas nak buat jalan ni tempat 9 sampai 11. Nah, untuk umum 3 cangwat. Dan nak keluar jemaah 900 jemaah. Pahala ni persiapan Merkah kita ni sekadar boleh terima 10,000 orang je. Pas dalam Jo ni orang mari sampai 100,000. Dalam Jo kita 3 cangwat ni 100,000. Kerana malam boleh puasa. Khotel Kro'el pun orang sampai 40,000 dah. Khotel Kro'el. Pahala ni tepat tak ada. Lah ni mari berlaku berhimpun sini dengan Meko. Dengan kereta Sodok. Dengan kereta 10 Ruda. Dengan kereta dengan kereta Gala. Dengan orang ambil daripada halkoh-halkoh. Mari tolong Radom Necang lah ni 50 orang. Mari buat jambel. Lepas tu ambil orang-orang mari tolong buat tepat-tepat nak buat ambil esmaya lagi. Nak buat getok lagi. Ni nak buat getok lakuh mari alik ni lagi. Mastura kita ni bangun ni Pak Lapis ni pun nak guna tempat ulama-ulama duduk dalam masa Jul. Tak benar orang perempuan mari dalam masa Jul. Tepat 9, 10, 11. Lepas tu sekarang lah ni semua nak bakar belakang. Nah, perlu hajat kepada penolongnya kepada agama. Kaum ibu nak keluar sepuluh jatah keluar setahun tak lagi. Nak keluar 4 bulan mastura tak lagi. Nah, kita minta kaum ibu buat 2 pengorban ni. Lama satu korban tu lelaki. Korban anak kita, anak jatah. Korban ayah kita. Adik-beradik jatah. Bila dia keluar 4 bulan di jalan Allah. Itu pengorban ni yang paling besar untuk kaum ibu. Dan soal lagi pengorban ni kaum ibu. Hari ni kita nak buat. 2 minggu lepas kita mesyuarat. Perbelanjaan ni juta-juta nak pakai. Jambel saja 150 butir jambel. Sebutir-sebutir jambel 15,000. Untuk jambel sebutir-sebutir. 2 juta lebih dah. Untuk jambel. Lepas untuk medan dia lagi. Lepas nak buat bangun ni. Nak buat tempat ambil semaya. Lepas tu depan tu kalau boleh. Nak bubuh lagi konkrit. Nak bubuh seming lagi apa depan. Tempat orang nak mari ju. Dengan kemuh, dengan gapo semua nak buat. Oleh kerana tu kita himpun mastura. Berbetulnya dengan mastura. Oleh kerana tu nak minta satu lagi pengorban ni daripada kaum ibu. Hari ni yang mana kita telah mesyuarat. Nah, minta dengan kaum ibu ada halkoh masing-masing. Hak mana mari halkoh malam Sabtu baru ni kita mesyuarat. Ada dalam halkoh Batu Putih sanggup sampai 1 juta. Ada dalam halkoh Jendong 500,000. Dalam halkoh di Kabuk Kota Baru 500,000. Dan ada dalam halkoh Jalan sendiri. Orang Merkah sendiri ni. Dah lebih kurang 1 juta. Dah minta dengan orang kawasan Merkah sendiri. Lepas tu ada orang dalam kawasan bandar. Dah kawasan bandar ni. Dia mau letak sampai 1,500,000. Kalaulah kaum ibu ni ada semangat. Dah. Walaupun mari dengan tidak ada bawa duit. Kadang-kadang kita mari dengan duit 1,000, 2,000. Tak apa. Bui hak sekadar ada. Kita ada. Kita bui. Tapi setengah kaum ibu. Alhamdulillah. Kita biasa buat di Merkah ni. Masa buat Merkah dulu, bayar rumah Ustaz Nawi. Himpun orang Merkah ni saja je. Dalam lebih kurang dalam 100-200 orang. Nak duit 1 juta lebih. Nak buat bangun ni. Nak buat bangun ni Merkah masa tu. Orang kawasan Merkah ni mari. Ada pecah gelar tali tangan, gelar Mekah. dah 20 ribu, 18 ribu. Oh, bui tali tangan, bui cicing, bui subeh, bui tali tekuk. Masya Allah, pengorbanan yang atas orang perempuan. Pada masa mastura hari itu, pengorbanan yang awak mastura ni banyak sekali boleh daripada kaum ibu. Sebab tu nak minta hari ni, sebelum doa, selepas pada doa ni, dah minta sebelum azan bunyi di masjid. Nah, lepas pada doa, nak suruh semua kawasan-kawasan. Hak ada 4 halkoh hari ni. Halkoh Merkah sendiri, lepas tu halkoh Bandar Jala, lepas tu halkoh Jendong, halkoh Kota Baru. 4 halkoh hari ni, mastura mari. Jadi, kawasan-kawasan mastura sendiri, kena jalai kutip. Ambil kain kau, ambil jabir plastik kau, jalai kutip. Kaum ibu kena bui, bukan bui semangat. Supaya orang jatuh bui, tak. Orang jatuh hari ni mari, kita ada tengok tiap hari. Tiap kali jemaah di masjid-masjid, orang penuh dalam masjid, semaya sampai 1,000 orang. Tok Imam, Tok Khatib, bila minta bantuan masjid. Lepas tu ada batik jalan, lepas tu ada kata-kata kereta galak, kereta gudang. Buat jalan, kot pesak. Bubus kot, 5 kot. Nah, jangan pesan tu. Kita nak kaum ibu dengan semangat. Sebagaimana Siti Aisyah, radhiyallahu anha. Walaupun tak cukup, ada 100,000, 100,000. Hari ni kalau kaum ibu ada dalam ni ya. Toke belia ada, toke kedai ada, toke baju ada, toke kebun ada, toke kain kelubung ada, toke baju ada, toke dalam Merkah ni berapa toke. Kalau toke-toke ni niat 100,000. Orang tamada-tamada, orang getoh-getoh niat 10,000 ya. Sore. Walaupun hari ni bui tak habis. Dah, tapi dengan semangat boleh kirim mari. Pada tu laki kita, pada orang tanggungjawab di halkoh-halkoh. Kerana masa sikap tak ada. Kita mesyuarat cuma kemarin dulu ya. Baru mesyuarat. Mungkin orang Tino mari ni tak ada buat persiapan. Bukan orang tak sibui, tapi persiapan tak ada. Tak apa. Hari ni bui sekadar mana ada. Siapa bawa gelam mah. Jangan duk bui hak terek tu lah. Nah, jangan bui hak celuk-celuk tu. Bui hak sungguh. Nah, Allah Subhanahu Taala akan jadikan asbab. Bukan sekadar kita dapat hidayah. Bahkan asbab hidayah. Sebagaimana Allah jadikan berhala azimah. Boleh kecek, boleh jadi asbab untuk manusia. Maka hari ini di atas pengorbanan kaum ibu, insya Allah Allah jadi asbab juga sebagaimana berhala azimah itu boleh kecek. Allah akan sebarkan hidayah untuk seluruh alam sehingga orang laki-laki 100% boleh duduk dalam agama, orang perempuan boleh duduk dalam agama, anak-anak kita boleh duduk dalam agama. Kaum ibu Allah akan tinggi di hari akhirat bukan dengan benda ada. Satu hadis Nabi pesan, taruh ad-dunya mata'un, dunia tidak ada harga di sisi Allah. Mata ni ulama tafsir. Nah, ulama bagi tahu serupa dengan kain lapik daruh orang Tino hak mari bulan ni. Itu mata harga dunia. Orang Tino hak lapik daruh bulan ni dia. Kain hak kena daruh dah. Ambil tu dalam tu sapuh. Ambil kambuh. Itulah harga dunia. Wa khairi mata'id dunia, sebaik-baik mata benda dunia, lebih mahal pada bulan, bintang, matahari, lebih mahal pada mah, perut, belian, intan, harga dunia. Sebutir ni tak boleh nak awal. Siapa dia mahal? Al-mar'atu salihah. Ialah perempuan salihah. Kaum ibu kena bentuk diri kaum ibu jadi perempuan salihah. Kena saya pada Allah dan Rasul. Saya pada agama Allah. Jaga amalan. Jaga semaya awal waktu. Jaga puasa. Dan jaga aurat. Jaga taat pada suami. Lepas tu hari ni niat. Nah, klik di hari ni buat niat 2 perkara. Nombor 1, hak ada banyak mana hari ni, kita bagi sini hari ni. Bui orang-orang Tino pakat tulung kutip. Nah, dengan niat kaum ibu dengan besar hati, Allah Subhanahu Taala akan redha, Allah akan terima. Pada nombor 2, bila kaum ibu balik dah, tak cukup banyak mana dengan niat nak bui. Setengah orang niat 10,000, 20,000, 100,000. Tak apa, boleh kirim mari kepada orang-orang yang tanggungjawab di halkoh masing-masing ataupun suami kita, buat mari. Lepas tu, niat balik lagi atas suami kita dapat keluar masa jauh nanti. InsyaAllah. Amin. Minta Allah SWT kabul. Lepas pada doa ni nak minta kutip. Semua kutip. Masa dalam 10 minit. Lebih kurang. Lepas tu suruh pada suami-suami. Nah, suami hak tanggungjawab. Dalam halkoh-halkoh nanti kita iklan. Halkoh batu putih siapa dia? Ada-ada. Apa? Siapa dia? Ahli siapa? Ada dalam tu. Nah, kaum ibu buat sendirilah. Dalam tu ada hak dia oyak dah masing-masing. Cuma nanti kita mai suruh kok bilik ni bagi orang laki-laki dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim, arhamna ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina sajami'an. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب